Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram, dan kita masuk pada hadis tentang larangan jual beli al-wala. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il wala wa an hibatihi, muttafaqun alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli al-wala, dan beliau juga melarang menghibahkan al-wala. Yang dimaksud dengan al-wala adalah wala'ul 'itqi, hak wala yang dimiliki oleh budak. Dan dulu sudah pernah kita bahas, hak wala ini adalah hak bagi siapa? Orang yang memerdekakan budak. Hak ini tidak boleh dijual. Kenapa? Karena manfaatnya tidak terukur. Bentuk manfaat hak wala adalah ketika budak ini meninggal dunia sementara dia tidak memiliki ahli waris, maka nanti yang akan mendapatkan warisan dari harta sang budak adalah orang yang memiliki wala. Dan itu tidak bisa diukur. Ini tidak terukur. Karena kita tidak tahu budak ini nantinya akan menghasilkan harta berapa. Kemudian kita juga tidak tahu apakah budak ini nanti hidup tanpa keluarga, ataukah dia akan menikah kemudian punya suami, punya anak, atau punya istri, punya anak. Sehingga hak wala karena tidak jelas seperti ini, manfaatnya tidak terukur, maka tidak boleh diperjualbelikan. Dan ini mencakup semua objek yang manfaatnya tidak bisa diukur, maka dia tidak boleh diperjualbelikan. Karena ini termasuk diantara jual beli gharar. Ini termasuk diantara jual beli gharar. Kita sering menjumpai jual beli yang manfaatnya tidak terukur di masyarakat. Dia memang ada manfaatnya, tapi tidak terukur. Ada manfaatnya tapi tidak jelas. Misalnya menjual peluang pasar. Ada orang yang menjual kartu anggota jadi apa misalnya, kartu anggota jadi kuli di pasar. Sebagai bagian dari aturan pasar, kuli itu jumlahnya tetap. Misalnya di pasar A, jumlah kuli hanya boleh 100, tidak boleh lebih dari 100. Nah, orang untuk bisa terlibat di situ harus membayar senilai sekian. Dan nanti kalau dia bosan kemudian karena jadi kuli terlalu lama, kemudian dia ingin nyalek misalnya, maka hak perkulian ini bisa dijual ke orang lain dengan harga yang lebih mahal. Dapat izin, dapat kartu tanda kuli KTK ya. Ini ada manfaatnya enggak? Ada manfaatnya. Tapi dia tidak memiliki hak, atau dia manfaatnya tidak terukur. Menjadi driver di bandara itu bayar ya. Bayar, ada kartu anggotanya. Untuk bisa jadi peserta driver di situ atau anggota driver di situ, dia bayar dengan nilai tertentu. Dan kalau dia bosan itu bisa dijual. Bolehkah ini dijual? Jawabannya enggak boleh. Kenapa? Karena manfaatnya tidak terukur. Di semua kota, peserta Grab dan Gojek itu dibatasi. Sekarang kalau di Jogja sudah gak bisa lagi ya. Daftar Grab sudah gak bisa, daftar Gojek gak bisa. Sementara ada sebagian orang yang dia hak Grab dan Gojeknya itu tidak dipakai. Mungkin dia sudah bosan jadi driver, kemudian pengen buka usaha yang lain. Lalu bolehkah dia jual hak seperti ini? Jawabannya tidak boleh. Karena betul itu bermanfaat. Anda bisa menghasilkan uang dengan nge-grab dan gojek kalau punya kartu anggota gojek dan grab. Sehingga itu betul ada manfaatnya, tapi manfaat ini tidak terukur. Karena kita tidak tahu nanti dia bisa mendapatkan hasil berapa. Sebagaimana driver bandara, dia tidak tahu apakah hasilnya bisa mendapatkan berapa dan seterusnya. Nah, manfaat yang tidak terukur seperti ini tidak boleh diperjualbelikan. Wallahu ta'ala alam. Selanjutnya kita akan bahas dan kita baca hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang larangan jual beli gharar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasa wa an bai'il gharar. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli hasa dan juga melarang jual beli gharar. Melarang jual beli al-hasah. Al-hasah maknanya kerikil. Jual beli kerikil itu bukan maksudnya jual beli kericak ya. Jual beli kerikil yang dipakai untuk membangun. Tapi yang dimaksud dengan bai'ul hasah di sini adalah jual beli dengan media kerikil. Bagaimana bentuknya? Ibnu Qayyim menyebutkan ada 5 bentuk bai'ul hasah. Silakan dicatat barangkali masuk ujian. Kalau ada ujiannya. Yang pertama adalah penjual mengatakan kepada pembeli, siapa yang kena lemparan kerikilku, maka dia harus beli. Dia angkat barang, HP ini saya jual dengan harga 3 juta. Kemudian berbaris banyak orang di depannya. Siapa yang kena lemparan kerikilku, maka nanti dia harus beli HP ini dengan harga 3 juta. Kemudian dia lempar. Ada yang kena, maka itu yang harus beli. Kemudian yang kedua, seorang penjual mengatakan kepada pembeli, irmi hadil hasa fa'ala ayyi thawbin waqa'at fahuwa laka bikadha. Ada pembeli yang jejer banyak baju, baju A, B, C, D dan seterusnya, dan harganya seragam atau bisa juga beda-beda. Baju mana yang boleh dipilih? Baju yang kena lemparan kerikil. Lalu dia melempar kerikil, kena sebuah baju. Baik, harga kerikil ini 100 ribu, kena baju yang paling jelek ya tetap dapat itu 100 ribu. Dapat baju yang paling bagus juga 100 ribu. Ini model transaksi jahiliyah dan sampai sekarang masih dipraktekkan oleh masyarakat ya. Masukkan koin, kemudian nanti dia jalankan kren di dalam kotak, dapat apa? Boneka. Atau dia ngelempar botol, nanti dapat hadiah. Ini jual beli al-hasal ya. Tradisi jahiliyah yang masih dilestarikan di zaman sekarang. Yang ketiga, ayyabi'ahu min ardihi qadra man tahat ilaihi ramyatul hasa. Orang menjual tanah tapi luasnya sejauh lemparan kerikil. Saya jual tanah saya, batas kanan pohon itu, batas kiri batu itu, panjangnya berapa? Sekuat Anda melempar, mulai dari titik ini. Maka dia melempar. Harganya sudah disepakati. Harganya berapa ini? 100 juta, bayar 100 juta. Dia melempar. Kalau dia melempar pakai pelintangannya buto, waduh. Dia dapat banyak ya. Nah, ini jual beli yang terlarang dan ini dipraktikkan di masa silam. Kemudian yang keempat, ayyabi'ahu sil'atan wa yaqbidu 'ala kaffi man hasa li bikulli hasatin dirhamun. Orang menjual barang namun dengan menjual kerikil sebagai alat lempar. Ini mirip seperti yang kedua, tapi kalau yang kedua harganya bisa beda-beda. Kalau ini harganya sama. Satu kerikil, satu dirham. Di situ ada banyak hadiah, terus dilempar. Jadi yang ditransaksikan kerikilnya. Kalau tadi yang ditransaksikan bajunya. Yang kelima, ayya taridul qati'a minal ghanam fayakhudhu hasatan wa yaqulu ayyu syatin asabatha fayyalaka bikadha. Ada orang yang dia melepaskan banyak binatang, banyak kambing. Kemudian pembeli mengambil kerikil, nanti mana kambing yang kena, itu yang ditransaksikan. Dan semua ini hukumnya terlarang karena ini adalah jual beli gharar tidak jelas. Apa yang tidak jelas? Objeknya enggak jelas. Orang tidak bisa memastikan apakah dia bisa mendapatkan barang yang dia senangi atau tidak. Tayyib. Gharar itu saling ridho atau tidak? Saling ridho tidak? Saling ridho. Bahkan mereka terhibur dengan cara seperti ini. Ada sebagian orang kan yang lebih suka membangkitkan adrenalin itu menyenangkan, gitu ya. Maka transaksi sambil deg-degan, jangan-jangan nanti gagal, jangan-jangan nanti enggak untung. Itu bagi sebagian orang menyenangkan. Sehingga mencari, ada orang yang mencari hiburan dengan cara seperti ini. Judi itu kan membangkitkan adrenalin ya. Karena setelah itu anteman-anteman. Sehingga transaksi seperti ini bagi sebagian orang dijadikan sebagai hiburan dan mereka saling ridho. Islam melarang karena ini jual beli yang tidak jelas. Kemudian beliau juga melarang jual beli gharar. Dan dulu sudah pernah kita bahas makna dari gharar. Gharar ghin di fathah, ra di fathah, bimakna al-khatar, sesuatu yang bahaya. Al-gharar ghin dan ra-nya di fathah artinya al-khatar, sesuatu yang berbahaya. Maka tindakan gharar adalah tindakan yang membahayakan diri atau membahayakan harta atau memposisikan diri dan hartanya di posisi yang berbahaya. Dan secara istilah gharar didefinisikan oleh Syekhul Islam, al-gharar huwa al-majhulul akibah. Al-gharar adalah transaksi yang tidak jelas konsekuensinya. Tidak jelas dalam hal ini bisa menguntungkan dan di saat yang sama berpotensi merugikan. Maka ketika di situ ada peluang dalam transaksi antara untung atau rugi, itu gharar. Dan kita bisa melihat itu gharar dan tidak dengan teori apa? Keseimbangan iwad dan muawad. Ketika iwad dan muawad tidak seimbang, maka terjadi gharar. Dan karena sudah sering teori ini kita sampaikan, tidak perlu kita ulang ya. Tayyib. Kemudian beberapa catatan terkait gharar. Yang pertama, gharar itu berbeda dengan riba. Kalau riba dilarang secara mutlak. Riba dilarang secara mutlak. Sehingga tidak ada peluang riba halal atau riba yang syar'i, enggak ada. Semua riba dilarang. Sekecil apapun tidak diperbolehkan, tidak ada toleransi untuk riba. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat, satu dirham riba yang dimakan oleh seseorang lebih buruk dibandingkan apa? 36 kali berzina. Dan dosa riba yang paling ringan digambarkan seperti berzina dengan ibunya. Sehingga tidak ada toleransi untuk riba. Dan ada orang yang sedang merusak kaidah ini. Dan dia mengatakan riba itu dibagi menjadi dua. Riba sayyi'ah dan riba hasanah. Maksud dia dengan riba hasanah adalah riba yang masih ditoleransi oleh syariah, yaitu riba yang ad'afa mudha'afah. Kalau belum sampai ad'afu mudha'afah, maka dia masih diperbolehkan. Dan penggerak riba hasanah sama seperti penggerak bid'ah hasanah. Orang yang membagi bid'ah jadi dua juga membagi riba jadi dua. Persis ada di situ. Persis ada di situ. Wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala meletakkan masing-masing sesuai dengan latar belakang ideologinya. Jadi penggerak riba hasanah yang mereka membela riba di perbankan konven, bukan riba di bank syariah ya. Riba di bank konven, pembelanya adalah mereka yang membela riba bid'ah hasanah. Persis ada di situ. Maka mereka yang membagi bid'ah menjadi dua di zaman sekarang, di zaman sekarang ya. Saya tidak bahas di masa silam. Mereka yang membagi bid'ah menjadi dua, ada bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Mereka juga membagi riba menjadi dua, ada riba hasanah dan riba sayyi'ah. Dengan dalil firman Allah Ta'ala, la ta'kulur riba ad'afam mudha'afah. Janganlah kalian makan riba secara berlipat. Berarti kalau tidak berlipat, hukumnya diperbolehkan. Sehingga riba yang cuma 8% per tahun itu boleh. Riba yang cuma 10% setahun, atau bahkan kalau di leasing bisa sampai 30% setahun, enggak jadi masalah. Karena belum berlipat. Yang enggak boleh itu 100% sebulan, itu enggak boleh ya. Ya enggak ada yang mau Pak 100% sebulan. Enggak ada di zaman sekarang riba 100% sebulan. Tayyib, dan ini alasan yang sangat lemah. Karena yang pertama, kalau kita menyimpulkan satu hukum berarti harus melihat semua dalil. Betul, ayat ini menyatakan jangan makan riba secara berlipat. Tapi ada ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa dharu ma baqiya minar riba." Tinggalkan semua sisa-sisa riba. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan riba sedikit pun tidak diperbolehkan. Dan kita ketika menyimpulkan sesuatu harus melihat semua pertimbangan. Jangan mengambil sebagian ayat lalu menutupi ayat yang lain. Karena kalau seperti ini yang dilakukan, berarti sama persis seperti perbuatan orang Yahudi, yu'minu nabi ba'dil kitab wa yakfuru nabi ba'd. Mengimani sebagian Alkitab dan kufur kepada kitab yang lain. Maksudnya mengimani sebagian ayat yang menguntungkan dirinya dan mengingkari ayat yang lain yang menurutnya itu merugikan dirinya. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan riba itu ad'afu mudha'afa. Karena riba itu enggak ada batas. Sementara orang melunasi utang tidak ditentukan oleh kemauannya, tapi ditentukan oleh takdir Allah. Dan manusia tidak tahu takdir Allah. Bisa jadi dia cuma punya utang 3 juta. Bunganya 8% per tahun, kur artinya. Tapi 8% per tahun ini kalau dilupakan begitu saja, biarkan sajalah 3 juta 8% setahun aja. Jadi berapa, Pak? 10 tahun 80%. Kemudian tambah sekian tahun lagi jadi 100%. Loh, itu kan ad'afu mudha'afa. Sehingga ad'afu mudha'afa itu maknanya adalah semua riba pasti ad'afu mudha'afa. Karena kalau dia dibiarkan nanti akan berlipat bahkan sampai melebihi dari nilai pokoknya. Dan itulah realita yang terjadi. Maka ada yang utang cuma 70 juta tapi rumahnya disita. Ada yang utang sekian puluh juta tapi tanahnya disita. Apalagi ini kalau bukan ad'afu mudha'afa. Dan pelakunya adalah mereka yang dibela oleh para penggiat riba hasanah ya. Bank-bank konven ya. Pelakunya mereka yang dibela. Riba di bank itu bukan riba yang dilarang, itu riba yang masih ditoleransi. Tapi prakteknya mereka lah yang mengeksekusi properti aset yang nilainya berlipat-lipat melebihi dari nilai utang yang pernah diberikan. Dan yang benar, riba sekecil apapun hukumnya dilarang. Berbeda dengan gharar. Gharar ada yang diharamkan dan banyak yang ditoleransi. Bukan cuma ada ya, banyak yang ditoleransi. Banyak sekali gharar yang ditoleransi sehingga tidak diperhitungkan. Di antara gharar yang ditoleransi, pertama adalah gharar yang nilainya sedikit, nilainya kecil. Pertama, gharar yang nilainya kecil dan kita sering melakukannya. Anda melakukannya tidak? Sering ya? Sering melakukannya. Ketika kita beli sesuatu, makanan misalnya ya, beli makanan, Anda masuk warung, kemudian pesan misalnya, Pak pesan soto 2 mangkok, soto Pak Marto, 2 mangkok ya. Karena terpengaruh dengan iklannya, paling enak sedunia. Masya Allah. Ini mumpung penjualnya ada di sini ya. Anda waktu pesan, apakah sudah merasakan? Belum. Sudah menilai? Belum. Belum merasakan. Ketika dihidangkan, di nota ada tulisan raenak rambayar. Misalnya ya, Anda cicipi, kemudian ada nilai raenak misalnya ya, goror nggak ini? Goror ya, goror. Tapi nggak mungkin Anda nggak bayar, pasti akan. Oh iya. Lah sudah dihidangkan, sudah dikasih, kemudian Anda makan, nggak mungkin Anda makan separuh terus komentar nggak enak Pak, saya nggak mau bayar. Pasti Anda akan tetap bayar. Sehingga transaksi yang kita lakukan semuanya ada gorornya. Kita beli apapun pasti ada gharornya. Dan ini ditoleransi karena gharar itu mustahil bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Kenapa mustahil? Kita punya keterbatasan ilmu. Kita tidak tahu hal yang gaib. Kita tidak tahu hal yang tersembunyi. Masih banyak hal yang tidak kita ketahui. Karena itulah di saat yang sama kita diizinkan untuk melakukan gharar yang tidak mungkin bisa kita hindari. Kemudian contoh gharar yang lain yang ditoleransi adalah gharar yang bukan tujuan utama akad. Gharar yang bukan menjadi tujuan utama akad, yaitu bagian yang hanya menjadi pengikut, bagian yang hanya menjadi tabi, nepeng. Ini diperbolehkan karena gharar seperti ini tidak diperhitungkan. Contohnya asuransi yang nebeng untuk tiket pesawat, asuransi yang nebeng ketika orang kerja. Bapak kalau mau daftar kerja di sini harus ikut asuransi. Ketika dia bekerja di situ, keterlibatan dia di asuransi tujuan utama atau sebatas nebeng? Nebeng. Sehingga karena dia bukan tujuan utama, hanya sebatas tabik mengikuti, maka tidak mempengaruhi keabsahan dari transaksi menjadi karyawan di perusahaan tersebut. Dan masih banyak yang lainnya. Karena itulah beberapa transaksi yang di situ mensyaratkan harus ada asuransi dan Anda tidak bisa lepas darinya. Seperti daftar Grab, Gojek, itu harus ada asuransi kendaraan ya. Atau apalagi? Misalnya ngirim barang ya, harus ada asuransi shipping, asuransi pengiriman. Ini tidak mengalih keabsahan transaksi pengirimannya. Meskipun kalau bisa dihindari, dihindari. Pak, kalau enggak saya asuransikan barang saya berbahaya. Nanti kadang apa? Dirusak, dibanting ya, dan seterusnya. Kami sarankan ini. Ada sebagian yang ngakali ya. Nanti tulis nama pengirimnya AKBP Budi. Udah. Itu kadang pihak si kurirnya enggak berani, Pak. Oh, ini ngirimnya AKBP ya. AKBP kan terserah mau Anda kasih singkatan aku Bapak Budi kan enggak masalah. Karena singkatan tergantung yang nyingkat. Kemarin ada berita di koran ya. Kantor KPMI digerebek polisi. Gede-gede itu, kantor KPMI digerebek polisi. Terus di situ ada penjelasan. KPMI itu komunitas pebisnis apa gitu ya. Komunitas pebisnis apa Indonesia. Ya sempat bikin heboh di KPMI. Kantor KPMI digerebek polisi. Padahal KPMI di situ adalah dipakai oleh orang lain dengan singkatan yang sama. Sehingga orang boleh pakai singkatan sesuai dengan yang dia inginkan. Anda misalnya buat KPMI Perjuangan misalnya. Komunitas Pengusaha Miskin Indonesia Perjuangan. Terserah yang nyingkat. Wallahu ta'ala alam. Baik, dipahami insyaallah ya. Ini perbedaan antara gharar dengan riba. Kemudian kita lanjutkan satu hadis lagi. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man ishtara ta'aman fala yabi'hu hatta yaktalahu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membeli makanan maka jangan dia jual ulang sampai dia menakarnya. Yang dimaksud menakarnya di sini adalah istifa, ditakar, setelah itu dipindahkan ke tempatnya. Nah, di masa silam makanan itu dijual dengan model borongan, gundukan ya. Misalnya ada orang bawa gandum segunduk. Nah, bawa gandum segunduk. Ketika dia beli, Pak saya beli ini berapa? Sekian dirham. Kadang dibiarkan gitu saja. Terus dijual ke tempat orang lain. Nah, itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang boleh gimana? Ini ditakar dulu. Setelah tahu jelas nilainya berapa, pindah ke tempatnya, baru boleh dijual ke orang lain. Kalau dibiarkan gunduk gitu, dibayar, dibiarkan di situ, terus dia jual, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau ingatkan, harus ditakar dulu, hatta ya'uhu ila rihalihim, kemudian dipindahkan ke tempat mereka. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, laqad ra'aitu an-nasa fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yabta'una jizafan yudribuna ayyabi'uhu fi makanihim hatta ya'uhu ila rihalihim. Aku pernah melihat masyarakat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka membeli makanan dengan cara borongan. Jizaf, dengan cara borongan. Yudrabuna, dan mereka dipukuli, dilarang. Ayyabi'uhu fi makanihim, dijual langsung di tempat makanan itu ketika dibeli. Misalnya makanan itu dibeli di tempatnya si A, segunduk, biarkan saja di situ, terus dijual ulang ke orang lain. Penjual ini dipukuli, enggak boleh. Hatta ya'uhu ila rihalihim, sampai makanan ini dipindah ke tempatnya. Dan di sini ada uquba bidzarbi, ada hukuman dengan cara dipukul, menunjukkan bahwa ini adalah perbuatan yang dilarang. Dan ini salah satu di antara bukti bahwa pemerintah itu punya wewenang dalam mengamankan pasar dari praktek pelanggaran syariat. Ini enggak boleh orangnya dipukuli. Padahal itu sahabat. Karena di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang disampaikan oleh Ibnu Umar ini di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti itu apa? Sahabat. Kalau sahabat saja disikapi seperti ini, apalagi orang yang lebih rendah dibandingkan sahabat. Para guru kaum muslimin sahabat ya. Mereka kalau salah dipukuli. Enggak boleh praktik seperti ini. Maka ini menunjukkan betapa tegasnya larangan dalam Islam menjual barang sebelum taqabud, sebelum diterima. Dan berkali-kali kita selalu menekankan seperti ini, hindari menjual barang sebelum taqabud. Kalau ada orang membeli barang kemudian dia jual sebelum taqabud, nanti dipukuli dia. Enggak boleh. Siapapun pelakunya, bahkan sampai pun yang pelakunya dulu adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, para ulama berbeda pendapat, barang apakah yang harus diterima terlebih dahulu untuk boleh dijual? Barang apa yang baru boleh dijual, disyaratkan harus diterima terlebih dahulu? Ulama beda pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa yang masuk dalam larangan dijual ulang sebelum diterima itu mencakup semua barang, baik yang dibeli secara eceran maupun yang dibeli jizafan dengan borongan. Baik yang dibeli secara eceran maupun yang dibeli dengan borongan. Wa hadza madzhabul jumhur, dan ini pendapat jumhur ulama, salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Dan mereka berdalil dengan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara pendapat yang kedua, bahwa yang diwajibkan harus ada atau harus diterima terlebih dahulu ketika mau menjual ulang hanya barang yang dibeli secara eceran. Namun kalau belinya secara borongan, maka boleh dijual ulang sebelum diterima. Dan ini pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat yang masyhur dari beliau. Namun wallahu alam, pendapat yang lebih mendekati dalam hal ini adalah pendapat yang pertama, bahwa ini mencakup seluruh barang dan tidak hanya barang yang dibeli secara borongan. Wallahu alam. Dan kita telah sampaikan di beberapa forum bahwa hal ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan oleh Ibnu Abbas ilahnya, latar belakangnya. Apa ilahnya? Apa latar belakangnya? Karena hakikatnya yang terjadi adalah tukar menukar uang dengan uang, sementara barangnya tidak ada. Sehingga transaksinya dua kali, barangnya baru sekali. Begitu ya. Transaksinya sudah dua kali, barangnya cuma pindah sekali. Maka lebih banyak transaksi dibandingkan keberadaan barangnya. Akibatnya yang terjadi adalah transaksi uang bukan transaksi uang dengan barang. Dan ini penyebab terjadinya inflasi. Inilah penyebab terjadinya bubble inflasi, bubble ekonomi. Seperti yang pernah kita sampaikan, bubble ekonomi teori yang menjelaskan bahwa ketika peredaran uang lebih dominan dibandingkan barang, peredaran atau kegiatan transaksi lebih banyak dibandingkan keberadaan barang, maka terjadilah bubble ekonomi. Dan bubble ekonomi ini penyebab apa? Terjadinya inflasi. Maka betapa sinkronnya larangan adanya riba dan larangan adanya transaksi sebelum diterima, jual beli sebelum menerima barang, karena ini salah satu di antara yang bisa membahayakan perekonomian masyarakat. Wallahu taala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, jazakallahu khairan atas penjelasannya di sesi pertama. Kami himbau untuk jamaah sekalian di sesi yang kedua, bagi yang ingin bertanya, kita buka tanya jawab langsung. Bisa maju ke depan terlebih dahulu atau bisa melalui kertas. Baik, sambil menunggu mungkin yang ingin bersiap bertanya. Ya, sudah ada yang ingin bertanya, Ustaz. Silakan. Bismillah. Saya ingin bertanya, Ustaz. Kemarin kan saya sempat menjual emas. Dan kebetulan juga ada kakak saya yang di Jakarta ingin membelinya. Namun kan sepengetahuan saya, secara syariat pembeli jual beli online emas dilarang. Nah, saya berencana mengubah akadnya dengan melibatkan pihak ketiga, yang mana nanti kakak saya titip beli emas kepada orang terdekat saya, lalu kemudian orang terdekat saya itu membeli emas dari saya. Nanti setelah kakak saya pulang ke Jogja baru serah terima emas tersebut. Apakah diperbolehkan? Lalu pertanyaan kedua, saya dulunya adalah mantan pegawai bank yang masuk melalui program manajemen trainee. Sebelum menjadi pegawai tetap, saya diberikan pelatihan soft skill maupun hard skill sekitar 2 tahun. Setelah lulus baru diangkat menjadi pegawai tetap dengan ikatan dinas selama 5 tahun, tidak boleh keluar. Dengan catatan ijazah saya ditahan pada saat awal penandatanganan kontrak. Kemudian setelah saya baru setahun menjadi pegawai tetap, saya memutuskan untuk bertobat dari dosa riba tersebut dan saya resign dengan cara mangkir karena tidak bisa membayar denda 200 juta tersebut. Nah, itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Jazakallahu khairan. Pertanyaan yang pertama tentang yang dimaksud jual beli emas harus tunai. Yang dimaksud tunai itu adalah benda yang ditransaksikan keduanya ada di tempat akad. Benda yang ditransaksikan keduanya ada di tempat akad. Sehingga jual beli emas berarti emasnya ada, uangnya ada di tempat akad. Dipahami ya? Terus siapa yang melakukan akad bebas. Mau yang beli, yang pembelinya sendiri atau wakil pembelinya atau nyuruh orang lain, yang penting pokoknya begitu emas diserahkan, duit diserahkan. Itu maknanya. Kasus sekarang ya. Si A mau beli emas. Beli emas pakai ngutang boleh enggak? Pakai ngutang boleh enggak? Enggak boleh ya? Enggak boleh. Saya bawa emasnya dulu, nanti saya cicil, boleh enggak ini? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Tidak tuh tunai. Baik. Si A mau beli emas 10 gram. Uang yang harus dia setorkan 6 juta. Tapi dia enggak punya duit. Dia baru punya duit 2 juta. Akhirnya si A ini utang kepada si B 4 juta. Dikasihlah duit oleh B 4 juta. Lalu setelah terkumpul 6 juta, dia datang ke penjual emas. Dia beli 10 gram, setorkan 6 juta dapat 10 gram emas. Boleh enggak transaksi kayak gini? Berarti ini kan beli emas pakai utang. Boleh enggak? Boleh tidak? Hah? Boleh. Kenapa boleh? Hah? Ya, ini transaksi emasnya dilakukan secara tunai. Terlepas asal uangnya dari utang atau gali tanah dapat uang, itu terserah dia. Yang penting pokoknya ketika transaksi terjadi, emas diserahkan, uang diserahkan, selesai. Begitu ya. Itu yang dimaksud transaksi itu tunai. Maka siapa yang nanti akan menjadi tangan panjang bagi pelaku transaksi bebas. Mau dirinya sendiri atau nyuruh orang lain, pokoknya yang penting ketika emas diserahkan ada uangnya. Kemudian yang kedua, solusi bagi mereka yang pernah kerja di bank, ikatan dinas sampai sekian tahun tertentu, dan dia tidak boleh keluar, jika keluar akan kena denda. Apa yang perlu dilakukan? Kalau dia tetap bekerja, sementara dia sudah tahu itu haram. Saya berbicara untuk orang yang sudah tahu ya. Kalau belum tahu ya jangan dibahas. Kalau dia sudah tahu bahasanya itu haram, itu dilarang, maka tetap bekerja di situ ya percuma saja. Penghasilannya tidak boleh dia manfaatkan. Sehingga waktu dia habis berangkat dari mulai jam berapa kalau bang? Jam 7. Misalnya pulang jam 7. Jam 7 pulang jam 7. Jadi dia bekerja dari jam 7 sampai jam 7 dengan tingkat pressure tertentu. Tapi dia enggak halal untuk memanfaatkan gajinya sama sekali. Ya sudah, dia capek tapi tidak halal memanfaatkan gajinya. Terus gimana kayak gini? Ya mau tidak mau harus resign. Nah, terus kalau resign kan kena denda. Maka Anda perlu baca aturan. Bedakan antara keluar dan dikeluarkan. Yang kena denda yang mana? Kalau dikeluarkan kena denda enggak? Enggak. Berarti kalau kayak gitu pilih dikeluarkan. Caranya gimana dikeluarkan itu, Pak? Ya. Ya kalau mau pakai cara kasar ya, tapi ini berbahaya ya. Misalnya manajernya disandra. Ya itu enggak mungkin ya. Ini tindak kriminal, nanti Anda bisa masuk penjara. Misalnya pakai cara yang lebih halus. Gimana? Ya daripada saya kerja di sini capek enggak dapat duit, lebih baik nge-grab atau Gojek atau jualan asongan di depan banknya misalnya. Dia buka angkringan. Loh kok kamu alih profesi? Nah enggak apa-apa Pak, ini kan lebih halal dibandingkan di dalam. Sehingga dia enggak pernah masuk kerja sama sekali. Sudah dicari ndablek saja. Sampai akhirnya dia dikeluarkan, walhamdulillah tidak kena denda. Dan tidak perlu takut dengan berbagai macam ancaman, karena di negara kita seperti ini sifatnya hanya perdata. Dan pada asalnya karyawan itu ketika melakukan pelanggaran dikeluarkan, dia tidak apa, tidak berkewajiban untuk ganti rugi. Tapi coba dipelajari dulu aturannya, gimana cara main yang paling selamat sehingga Anda bisa keluar tanpa harus bayar denda. Tapi sampai sekarang, bismillah. Tapi sampai sekarang untuk surat resmi dari kantor tentang keluarnya saya belum ada. Lalu di situ kan dalilnya 200 juta untuk mengganti biaya pelatihan selama 2 tahun tersebut. Apakah jadi utang untuk saya atau tidak? Terima kasih. Biaya pelatihan ini apakah jadi utang atau tidak ya? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Mungkin nanti bisa ditanyakan ke ustadz yang lain. Ala kulli hal, kalaupun tetap bertahan di situ bekerja, ya percuma saja, karena pekerjaan yang dia lakukan adalah pekerjaan yang enggak benar ya. Sehingga gaji yang dia dapatkan tidak boleh dimanfaatkan. Capek tapi tidak dapat hasil, kan kasihan dirinya ya. Maka lebih baik dia alihkan capeknya untuk yang menghasilkan yang halal. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Cukup ya atas jawabannya. Untuk selanjutnya ada yang ingin bertanya silakan. Bisa maju ke depan. Kita buka yang dua pertanyaan dulu ya untuk sesi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan. Ada beberapa pertanyaan Ustaz. Jadi berkaitan itu. Jadi apa namanya, pertemuan kemarin membahas tentang hukum memonopoli harga. Nah, saya ini seorang pedagang Ustaz. Baru saja membuka toko, saya jualan kaos kaki. Saya mengambil barang langsung dari supplier yang dapat dari pabrik, sehingga harganya sangat rendah. Kemudian di toko saya itu, di sekitarnya situ juga ada yang jual kaos kaki, namun bukan menjadi barang utama. Di tempat saya barang utamanya hanya kaos kaki, sehingga harganya itu setengah dibandingkan harga yang ada di sekitar situ. Sehingga semua orang ketika mau beli kaos kaki larinya ke tempat saya. Apakah ini termasuk bentuk memonopoli harga pasar? Kemudian yang kedua, usaha yang saya jalankan ini kan kerjasama dengan teman saya. Ada bagi hasil di situ, saya selaku investor, dia yang bisa mencarikan barangnya sehingga ada bagi hasil. Kemudian karena teman saya itu tidak bisa terjun langsung di lapangan, sehingga saya yang diminta untuk menjadi istilahnya itu apa namanya, manajer logistik. Saya dapat gaji dari usaha yang kami jalankan ini. Dapat gaji? Dikasih apa namanya itu sebulan sekian untuk mengurusi flow barang, keluar masuknya barang. Anda karyawan atau pelaku usaha? Saya juga selaku pengelola atau karyawan? Pengelola istilahnya di sini. Pengelola, bukan karyawan ya? Bukan. Kemudian ini kan toko. Saya di situ diminta untuk ngurusi stok harus selalu ada. Harus selalu lapor bahwa ini barang sudah habis, harus beli lagi. Ngurusi keuangan juga, membuat laporan keuangan. Tapi toko ini kan butuh ada yang menjaga. Nah, karena ini usaha masih baru, kami belum mampu untuk membayar karyawan, tapi kita mengalokasikan dana untuk membayar karyawan. Nah, di antara kami ada kesepakatan, siapa yang menjaga toko ini, baik saya maupun dia, karena kita harus meluangkan waktu untuk menjaga, maka akan mendapat bayaran sesuai yang telah kita sepakati. Iya. Nah, apakah berapa ini juga orang yang terlibat? Ada dua, tiga orang. Tiga orang. Begitu, Ustaz. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Yang pertama tadi apa? Yang pertama monopoli pasar. Mengenai monopoli harga, baik. Apa yang dimaksud dengan monopoli harga? Yang dimaksud monopoli harga adalah bentuk pelaksanaan dari tindak ihtikar. Ihtikar menimbun barang sehingga masyarakat membutuhkannya, lalu dia bisa memainkan harga sesuai yang dikehendaki. Karena pas harganya lagi naik dan tidak ada yang punya kecuali dia, akhirnya dia pentungi siapapun yang beli. Maka praktek seperti ini hukumnya haram, dan itu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ihtakara fa huwa khati'. Siapa yang melakukan ihtikar, maka dia berdosa. Tapi kalau yang dimaksud adalah dia mendapatkan kulaan dengan harga yang lebih murah, lalu dia jual ke konsumen dengan harga yang lebih murah dibandingkan kanan kirinya, enggak jadi masalah. Berarti ini masuk pada hukum apa? Hukum menjual barang di bawah harga pasar. Boleh atau tidak? Ada khilaf di antara para ulama, dan pendapat yang lebih kuat hukumnya boleh. Boleh menjual barang di bawah harga pasar. Baik. Sehingga insya Allah tidak masalah kalau kaos kaki di tempat Anda harganya lebih murah setengahnya dibandingkan di tempat yang lain, sehingga nanti yang lain kulaan dari tempat Anda, kan gitu ya. Kemudian yang kedua, terkait masalah praktek kerjasama seperti yang diceritakan tadi. Ada tiga orang, pemodal berapa orang? Satu orang. Satu orang pemodal, tapi dia juga kadang ikut jaga ya. Yang dua ini pengelola. Pengelolanya bertiga. Yang dua sisanya apa sih? Kerja dia, saja. Ini semacam franchise itu, Ustaz. Jadi dia udah punya sistem apa namanya itu, punya tahu pabriknya, kemudian bagaimana cara penjualannya dan yang bagaimana mana marketingnya. Yang tahu ini siapa? Yang tahu modal. Bukan, bagian dari apa namanya manajemennya. Manajemennya. Mm-hmm. Baik. Jadi yang Anda lakukan kan akadnya akad musyarakah. Akad musyarakah ada pihak yang ngasih modal, ada yang pihak yang dia memiliki keahlian, skill, ada pihak yang dia menjalankan usaha dengan aneka kelebihan yang mereka punya. Lalu kerja bareng. Hukumnya diperbolehkan. Hukumnya diperbolehkan. Dan dalil tentang ini banyak sekali. Hanya saja catatan dari yang tadi diceritakan, dalam akad musyarakah tidak boleh anggota kerjasama ini ada yang mendapatkan gaji. Dalam akad musyarakah, dalam akad kerjasama bisnis, tidak boleh anggota yang terlibat dalam kerjasama ini ada yang mendapatkan gaji. Terus gimana kalau tidak boleh ada yang mendapatkan gaji? Mereka bekerja dan nanti mendapatkan bagi hasil. Porsi bagi hasil sesuai kesepakatan dengan mempertimbangkan volume kerja dan modal yang dia berikan. Sehingga masalah nanti yang jaga di sini dapat gaji sekian. Oh, jangan. Yang betul gimana? Di absen saja. Ada presensi. Misalnya hari ini yang jaga dua orang, sip pertama si Fulan, sip yang kedua si B, sip yang ketiga C. Atau hari ini full si A, besok full si B. Nanti kemudian bisa di absen. Dari hasil presensi bisa enggak dibuat persentase? Bisa enggak? Bisa. Tanpa melihat hasil. Hari itu misalnya kok enggak ada pembeli sama sekali, ya dia tetap dapat peluang yang sama. Hari yang kedua kok ramai pembeli, dia juga dapat peluang yang sama. Kemudian kerja-kerja yang lain juga diperhitungkan. Misalnya tadi menghubungi supplier pertama tadi ya. Atau bisa mendatangkan barang dengan harga yang lebih murah. Semuanya diperhitungkan sesuai dengan apa? Porsinya. Dan masalah nilai bagi hasil kembali kepada kesepakatan. Berarti itu enggak boleh menetapkan sekian gitu ya, Ustaz? Enggak boleh. Enggak boleh. Jazakallahu ya? Khairan. Kita dahulukan yang kertas dulu aja. Baik, Ustaz, kita bacakan pertanyaan yang dari kertas dan berkaitan tentang materi ini. Untuk pertanyaan pertama, di buku jual beli disebut oleh Ustaz Ami, goror dalam transaksi yang bukan kebutuhan umum tidak dibolehkan karena tidak ada maslahat di sana. Pertanyaannya, contoh produknya apa? Bukankah kalau kemudian yang kedua, bukankah kalau goror besar tetap tidak dibolehkan dalam semua produk komersil? Goror yang bukan kebutuhan umum tidak diperbolehkan. Berarti sebaliknya, goror untuk transaksi yang menjadi kebutuhan umum hukumnya boleh. Meskipun kalau diukur itu besar. Ini pernyataan dari kesimpulan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang dicontohkan oleh para ulama seperti jual beli borong hasil pertanian yang berada di dalam tanah. Borong kacang, borong telo, borong wortel, kentang dan seterusnya. Di masa silam transaksi seperti ini sudah ma'ruf. Sehingga orang ukur. Misalnya dia ambil sampel ujung kanan, kiri, depan, tengah. Setelah diangkat, oh kurang lebih hampir seragam. Ada sekian pohon atau sekian luas, populasi sekian. Baik, harga sekian. Padahal barangnya masih ada di dalam tanah. Apakah orang di masa silam tahu ilmu gaib sehingga diterawang? Wah, tak scan dulu sekian. Orang di masa silam dan di masa sekarang sama. Contoh yang lain, jual beli kacang. Jual beli kacang dalam bungkus. Kacangnya saja enggak kelihatan, apalagi dibungkus lagi. Lebih enggak kelihatan. Sehingga kita enggak tahu ini kacangnya isi kacang atau isi jangkrik, kita enggak tahu. Misalnya ada anak jangkrik bertelur netes di situ terus gede di situ. Karena kita enggak tahu, boleh enggak transaksi ini dilakukan? Boleh. Kenapa? Gharornya kecil. Atau gharornya tidak bisa dihindari, menjadi kebutuhan umum. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya, tolong diulang penjelasan yang tadi diterangkan, ditakar dulu lalu dipindahkan karena tidak jelas dengan dikaitkan kasus di bawah ini. Misalkan kasus kurban kambing, saya membeli 2 ekor kambing, saya taruh di rumah, kemudian saya iklankan di radio atau di komunitas seperti KPMI atau IBR yang di situ ada anggota 100 orang. Alhamdulillah ada yang pesan 50 ekor kambing, padahal saya cuma ada 2 ekor kambing. Bolehkah jual beli seperti ini? Berarti yang boleh dijual hanya yang 2 ekor. Kalau dia hanya sedia 2 ekor kambing itu, saya beli kambing, kayak gimana contohnya? Kayak gini, kambing itu gak perlu contoh pak, semua orang udah paham, kambing ya kayak gitu. Tapi yang dijual biasanya rentangnya apa pak? Berat, usia gitu ya. Usia antara sekian sampai sekian, beratnya antara sekian sampai sekian. Sudah? Nah masalah bentuk, kadang ada yang bertanduk, ada yang tidak bertanduk, ada yang matanya hitam, tidak hitam, ada yang putih polos dan seterusnya, dengan aneka warna kambing. Terus gimana seperti ini? Jika dia posisinya hanya sebatas sebagai trader, maka yang boleh dijual hanya yang 2 tadi. Sementara sisanya 48 ekor sifatnya baru rencana transaksi. Sehingga dia datangkan dulu, setelah dapat baru dilanjutkan dengan transaksi. Wah kalau kayak gini beresiko. Setelah dia mendatangkan 48 ekor terus gak jadi beli gimana? Ya itu resiko. Dia tidak berhak untuk memaksa. Terus apa solusinya? Solusi yang bisa Anda lakukan adalah menjadi wakil dari pemilik kambing. Anda datangi misalnya sentral kambing se-Yogyakarta, lalu Anda minta izin untuk turut menjualkan. Nah itu boleh, misalnya pakai gambar atau apapun media yang bisa menjelaskan tanpa harus membawa barang. Tapi posisi Anda hanya sebatas sebagai wakil. Dan ingat, wakil itu lebih terbatas. Lebih terbatas dalam arti dia tidak bisa menaikkan harga sesukanya. Kemudian wakil dia hanya misalnya punya misalnya apa? Batas pasar tertentu. Bapak hanya boleh pasarkan di daerah Godean. Kalau Anda hanya boleh pasarkan di daerah Utara Ring Road. Kok nyebrang sampai Jamil, pelanggaran. Karena dia hanya wakil. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian kita angkat pertanyaan kembali. Ustaz, jika menjual gandum yang dalam bentuk gundukan itu tidak boleh karena goror atau takarannya, maka bagaimana dengan menjual padi yang masih di sawah dan di pohonnya lalu ditebus tanpa ditakar? Baik, yang saya maksud tadi adalah dilarang menjual ulang, bukan membeli. Bedakan ya. Jadi kalau jual beli pertamanya sah, halalan tayyibah. Beli gandum yang bentuknya gundukan sah boleh. Tapi ini jangan dijual ulang sampai diterima. Pindahkan dulu baru jual ulang. Nah ini yang gak boleh. Dan ini bukan karena alasan gharar. Ini bukan karena alasan gharar. Tapi di situ ada alasan dilarang mentransaksikan barang sebelum diterima. Sehingga tidak boleh menjual barang di tempat dia membeli. Jadi transaksi pertama sah. Membeli gandum dengan cara borong boleh enggak, Pak? Boleh, sah. Nah, itu segunung itu kan takarannya enggak tahu itu berapa kilo. Tapi kan sudah kelihatan gandum sekian. Cuman enggak tahu satuannya. Ya satuannya berikan satuan saja gandum segunung gitu. Takaran sekian. Karena takaran itu kan kembali kepada apa? Kesepakatan. Satu gantang, dua gantang itu kan kesepakatan. Satu liter, dua liter itu kesepakatan. Sehingga yang menjadi prinsip di situ adalah dia boleh menjual selama jelas, meskipun tidak pakai takaran. Tapi dia tidak boleh menjual ulang sampai diterima. Sehingga kalau memborong padi yang masih ada di lahannya, enggak masalah. Cuman padi ini jangan dijual sampai diterima. Dipanen terus dia terima. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kita angkat pertanyaan kembali. Assalamualaikum. Ustaz, ada teman yang menjual perak atau cincin tapi dengan sistem bahan peraknya gratis, hanya cukup membayar biaya customnya saja. Apakah hukumnya? Biaya apa? Biaya custom, pembuatannya aja Ustaz. Biaya customnya, biaya pembuatannya. Peraknya gratis, hanya cukup membayar biaya pembuatannya. Jadi dia pesan khusus peraknya model gini. Kalau memang jujur seperti itu, bahasanya ini biaya pembuatan, peraknya gratis, ada kayak gitu. Pak, ini motornya gratis, Bapak bayar saja biaya produksi motornya. Mungkin gak ini? Eh? Mungkin enggak. Perak juga ada yang bikin khusus. Ini emasnya gratis, tapi biaya pembuatannya saja yang dibayar. Ya, ini enggak kebalik. Mungkin yang lebih tepat kebalik ya. Peraknya bayar, jasa pembuatannya. Nah itu mungkin orang terbayang. Jadi gratis dan tidak itu melihat yang utama. Melihat yang utama. Sehingga ketika yang utama adalah bendanya, bukan karyanya, maka karyanya ini mengikuti. Contoh yang utama karyanya gimana, Pak? Lukisan. Saya kalau pesan lukisan ke Bapak jadi berapa? Ya, kalau sampai jadi, saya biasanya melukis bisa selama sepekan, dua pekan. Oh, lama ya. Ya. Nah, sepekan itu dibayar berapa? Ya, 50 juta lah kira-kira. Baik, langsung dia bayar 50 juta. Dia ngelukis selama dua pekan. Itu free catnya, free kanvasnya, free. Karena yang dibeli karya, bukan beli cat sama kanvas. Kalau cat kanvas murah sekali. Sehingga 50 juta yang lain itu include di situ. Maka perhatikan mana yang menjadi objek utama. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya kita angkat pertanyaan dari jamaah. Cukup panjang pertanyaannya. Assalamualaikum. Ayah dan ibu sudah meninggal dan meninggalkan 9 rumah dan 1 mobil, 3 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Rumah 1, 2, 3 sudah dihibahkan ke 3 anak perempuan. Rumah 4 dan 5 dihibahkan ke anak laki-laki. Dahulu ibu meninggal duluan dan bapak menikah lagi. Masih ada 2 rumah yaitu 6, 7 dihibahkan untuk anak-anak berempat. Rumah 8 dan 9 belum ada yang punya hak. Saat bapak meninggal masih ada hutang. Rumah 8 dan rumah kelima milik anak laki-laki dijual untuk menutup hutang. Pertanyaannya, apakah hibah itu sah? Dulu sudah dibuatkan akta notaris. Apakah boleh anak laki-laki minta ganti rumah ke-6 pemilik anak berempat dan tanpa persetujuan semua anak? Kemudian bolehkah istri menerima wasiat rumah ke-9 dan 1 bawa mobil karena istri sebagai ahli waris? Mungkin Allah lebih detailnya bisa setelah kajian gitu. Karena pertanyaan ini enggak mungkin sekali dengar ya. Dan ini pertanyaannya panjang-panjang sekali. Kalikan saja ya. Baik. Itu tadi kan ilustrasi ya. Nanti bisa ditanyakan langsung oleh beliau di sesi yang lain. Kemudian pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Ustaz. Rumah saya dekat dengan pasar buah. Contoh kasus, bolehkah saya menjual misalkan duku, jeruk, pepaya dan lainnya? Saya iklankan di grup WA dengan catatan saya belum punya buahnya. Tetapi saya terkadang jualan buah, kasusnya saya iklan buah di saat dagangan sudah habis atau tidak ada. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seperti ini berarti dia bisa jadi agennya si toko buah. Pak, saya ikut menjualkan online. Kalau diizinkan, alhamdulillah. Sehingga tidak harus kulaan dulu, karena buah kalau beli dulu resiko ya. Sehingga Anda enggak perlu beli, izin saja ke pemilik toko buah. Saya boleh menjualkan online kalau dia mengizinkan. Terus Anda diizinkan untuk foto-foto di situ. Kemudian baru Anda jual, insya Allah tidak masalah. Baik, jazakallahu khairan. Kita angkat lagi pertanyaan dari penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah hukum menjual sebuah produk yang di dalamnya ada logo dari kita sendiri, yang tujuan dari logo itu untuk salah satunya adalah promosi, dan produk tersebut digunakan atau dipasang pada sebuah masjid atau di dalam masjid? Apakah perbuatan tersebut dibolehkan? Jazakallahu khairan. Jika memang logo itu tidak bisa lepas dan tujuannya bukan iklan logo ya, karena itu nempel di propertinya, insya Allah tidak masalah. Misalnya pakai baju Ana misalnya ya, atau Hua, enggak jadi masalah. Loh, itu kok ada mereknya? Lagi mana apa mereknya dihapus sebelum masuk masjid, ditetel dulu, enggak mungkin ya. Kita ketika masuk masjid bawa tas, bawa atribut, ada mereknya enggak tasnya? Ada merek Asus, ada merek tas Iger, dan aneka merek. Gimana ini? Gak jadi masalah, karena gak ada orang yang bermaksud membawa itu ke masjid dengan tujuan untuk mengiklankan. Nah, baik Ustaz, kita angkat pertanyaan dari pendengar radio dahulu Ustaz, dari Abu Aisyah di Sleman. Pertanyaannya, mertua saya berhutang kepada saya dan saat ini saya menumpang tinggal di tempat beliau. Apakah fasilitas yang saya dapatkan dari mertua selama ini termasuk haram? Baik. Mohon penjelasannya, Ustaz. Insyaallah. Mana yang lebih dulu, Anda numpang atau mertua utang? Kalau yang lebih dulu mertua utang baru Anda numpang, riba. Kalau yang lebih dulu Anda numpang baru mertua utang, halal. Insyaallah tidak riba ya. Sehingga yang dilihat adalah mana yang lebih dulu. Dan selanjutnya mungkin bisa Anda ikhlaskan. Anggap saja itu biaya numpang ya. Sehingga utangnya tidak perlu dibayar. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Untuk berikutnya kita angkat pertanyaan dari jemaah. Ustaz, beasiswa LPD LPDP saat ini bersumber dari dua jenis investasi, yaitu investasi konvensional dan syariah, sukuk dan lain-lain. Penerima bisa memilih sumber beasiswa ini. Apakah kita boleh mendaftar beasiswa dengan sumber investasi syariah? Catatan di sini, memilih bank syariah sebagai rekening penerimaan beasiswa akan otomatis mendapat beasiswa dengan sumber investasi syariah. Wallahualam, saya enggak paham ya tentang seperti itu. Ada tulisan saya tentang LPDP di Konsultasi Syariah, dan itu kesimpulan dari fatwa Syekh bin Bas kalau enggak salah, mungkin nanti bisa merujuk ke situ. Cuman saya tidak paham tentang kaitannya dengan masalah tadi, investasi syariah dan investasi konvensional. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian untuk Putri, kita kasih waktu, silakan bila ada yang ingin bertanya bisa Pak, langsung menggunakan. Itu sudah mapan di situ kayaknya menyampaikan. Silakan Pak Teguh dulu. Masyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akadnya akad salam. Akad salam berarti batas waktunya harus lama. Lama itu berarti kurang lebih 1-2 bulan. Sehingga pemesanan dilakukan di bulan Syawal. Bayarnya tunai. Pondok pesantren A butuh 100 kambing. Kemudian dia bayar. Setelah dia bayar, nanti kambing akan didatangkan pada hari H atau H-3. Kurang lebih ada waktu 2 bulan ya, atau enggak sampai ya, atau bahkan lebih, insya Allah diperbolehkan. Atau dia pesennya di bulan Dzulqa'dah, lalu diserahkan pas 10 Dzulhijjah atau 9 Dzulhijjah, diperbolehkan. Asal waktunya panjang. Tapi kalau tinggal 3 hari, 2 hari, 4 hari, ini masuk dalam hadis Hakim bin Hizam menjual barang yang belum dimiliki. Wallahu a'lam. Terus pertanyaan yang kedua, saya punya usaha daging sendiri. Saya itu pakai customer service sebagai wakil saya. Pakai apa? Pakai customer service sebagai wakil saya. Jadi ketika saya menjual itu, customer service banyak menjualkan. Mereka membayar kalau barangnya sudah laku. Di sini kadang ada kendala ketika customer service mendapatkan pesanan baju, ukurannya itu nggak ada di dia. Kan saya bawakan sebagian baju tapi nggak sama semua begitu. Kadang warnanya ada yang nggak ada, kadang ukurannya nggak ada. Terus dikatakan dikirim langsung dari saya. Itu boleh atau nggak boleh? Kalau ibu seorang produsen boleh ya. Posisi ibu adalah seorang produsen. Iya, saya produsen. Kalau seorang produsen model seperti ini boleh. Selanjutnya Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Tentang tadi masalah goror, bahwa goror yang bukan menjadi tujuan utama akad itu kan diperbolehkan seperti asuransi pada perjalanan segitu Ustaz. Tadi teman-teman di belakang kita ada sedikit keraguan dengan goror pada asuransi pada APHT Ustaz. APHT ya, hak tanggungan itu, walaupun kita tetap ada mencari alternatif lain ya Ustaz, tapi apakah dalam kondisi darurat atau gimana itu masih dalam perkara ini Tad Matron. Yang saya pahami di kasus APHT itu akadnya kafalah ya, menanggung resiko utang, itu namanya kafalah. Nah kafalah berbayar itu gak boleh, sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibnu Qudamah. Contoh sederhana ya, si A punya utang 100 juta dari si B. Kemudian B minta, siapa yang menjadi kafil yang menanggung utangmu? Dia datangkan C. Baik, dia datangkan C. Tapi C ini bersedia untuk menjadi penanggung utang jika si A mau bayar. Berapa bayarnya? 5 juta misalnya. Akhirnya A bayar ke C 5 juta. Baik, barulah B mencairkan uangnya 100 juta. C jadi penjaminnya A, A yang utang ke B, B yang menjadi pemberi utang. Bubar forum mereka. Berlangsung selama 1 tahun, karena deadline-nya 1 tahun ya. 100 juta belum dikembalikan. Siapa yang dicari? C, yang dicari C. Akhirnya B nyari C. Setelah dapat C, maka tanggung jawab kafil harus mendatangkan si A. Sehingga si nyari-nyari si A. Ketika si A enggak ketemu, saat jatuh tempo, berarti si harus siap menanggung bayar utang. Akhirnya ketika jatuh tempo, ya sudah terpaksa si bayar 100 juta ke si B. Baik. Apakah hubungan, kalau hubungan dengan B selesai karena B sudah mendapatkan duitnya 100 juta. Apakah hubungan A dengan C sudah selesai? Belum. C akan terus mencari si A sampai dapat. Kalau dia enggak dapat, rugi berapa? 95 juta. Kalau dia dapat, ketemu si A. Nah, sekarang kembalikan, kamu sudah saya talangi 100 juta. Akhirnya si A ngasih 100 juta. Si A ngasih 100 juta. Kasus yang kedua ini C melakukan apa? Akad riba. Karena dia ngutangi 100 juta, dibayar 100 juta, dan dia mendapatkan keuntungan 5 juta. Untuk kejadian yang pertama, ketika C membayar 100 juta dan dia sudah dikasih 5 juta tadi ya, berarti rugi berapa? 95 juta. Ghoror di sini. Ini ada dua peluang, nemu A bejo, tidak nemu A rugi. Sehingga kok kurang lebih gitu APHT ya. Jadi pemerintah atau pihak terkait menjadi penjamin atas utang yang dilakukan oleh seseorang, kemudian dia dibayar. APHT itu bayar berapa biasanya? APHT yang bayar berapa? Jaminannya benda, rumah atau tanah? Oke, itu bayar berapa kalau daftar APHT itu? Bayarnya nanti bayar PNBP nanti ada nilainya, nilai asetnya. Kalau misal asetnya kurang dari 1 miliar, biasanya bayarnya kurang dari 5 juta. Itu untuk bayar ke negara. Bayar ke negara, ya. Jadi negara yang jadi kafil di posisi ini. Nah, dan yang saya pahami akad seperti ini adalah kafalah berbayar. Nah. Baik, jazakallahu khairan. Satu lagi. Kita angkat pertanyaan satu lagi dari pendengar Radio Muslim. Berkaitan tentang goror. Assalamualaikum. Apakah diperbolehkan jual beli follower Instagram dan pemberian giveaway saat kuis? Ketentuan dipilih 5 jawaban tercepat dan benar. Kaitannya dengan jual beli goror. Silakan, Ustaz. Untuk follower jawabannya ini termasuk jual beli najis, hukumnya dilarang. Karena follower itu tidak mewakili real. Follower itu tidak mewakili real. Kelihatannya dia banyak pengikutnya, banyak tabiin. Tabiin itu pengikut ya. Tabiinnya banyak itu. Padahal aslinya enggak ada orangnya. Satu orang bisa punya 10 akun, belasan akun. Satu akun di cloning jadi akun klonengan semua. Terus kelihatannya banyak yang nge-like, yang follow, padahal aslinya kosong. Orangnya cuman berapa? Misalnya yang follow 1000. Itu realnya berapa? Kalau permainan kayak gini, realnya mungkin cuman berapa ratus orang. Sehingga karena tidak mewakili real dan itu sudah menjadi rahasia umum, orang banyak tahu, maka ini jual beli najis. Lain halnya dengan follow untuk channel dakwah. Misalnya dia subscribe YouFit. Kenapa dia subscribe? Biar bisa mendengarkan, biar bisa nonton, biar bisa tahu update video. Sehingga gak mungkin, ngapain dia cari akun klonengan subscribe. Atau follow misalnya akun yang sering dipakai kajian. Pasti itu asli, ada orangnya. Karena dia follow itu untuk mendengar update-nya. Sehingga kalau yang seperti ini, tapi ini gak boleh dijual ya, gak boleh dijual. Yang seperti ini lebih mewakili real dibandingkan akun yang dia hanya sebatas main-main, abal-abal, apalagi tujuannya untuk dijual. Untuk yang giveaway, giveaway tadi. Kemudian giveaway, giveaway pada prinsipnya boleh, karena memberi hadiah dengan syarat tertentu boleh. Siapa yang hafal 30 juz, saya kasih kitab ini kontan sekarang. Gak ada ya, makanya gak mungkin ini saya kasih kan gak ada di sini. Baik, mungkin juz 30 saat. Jadi 30 juz, bukan juz 30. Jadi hadiah pakai syarat hukumnya boleh. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.